Baik bagi yang miskin, pembebasan bagi tawanan, dan penglihatan bagi yang buta. Itu yang Tuhan buat bagi kita. Curahkan rahmat-Nya mengalir di sini. Sekarang waktunya Tuhan bekerja, kuasa-Nya terjadi di sini. Sini.